Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita, mengambil faedah dari risalah Al-Wajibat, hal-hal yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Karena perkara ini perkara yang pembicaranya berkaitan dengan permasalahan yang sangat mendasar dari agama seorang muslim, yang dari awal sampai akhir kitab ini sesungguhnya menjabarkan kalimat la ilaha illallah. Kita sedang masuk pada pembahasan ini, al-kufru wa anwa'u, kekafiran dan macam-macamnya. Telah kita sampaikan yang pertama bahwa kekafiran, al-kufru yang merupakan biddul iman, lawan daripada iman. Kekafiran ada yang masuk dalam kufrun akbar, dan ada kekafiran yang masuk dalam kufrun asghar. Dan dalam masalah pembicaraan tentang al-kufru ikhwati fillah, di antara catatan penting yang kembali perlu kita ingat bahwa hak untuk mengkafirkan itu adalah hak mutlaknya Allah Ta'ala. Siapa yang berhak dikatakan kafir, siapa yang tidak berhak dikatakan kafir, itulah haknya Allah Ta'ala. Kita tidak boleh mengkafirkan apa yang tidak dikafirkan Allah, dan kita wajib mengkafirkan apa yang dikafirkan oleh Allah Ta'ala. Maka takfir adalah haknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, pembicaraan tentang masalah takfir, di sana ada takfir mutlak dan ada takfir muayyan. Ini harus juga dibedakan. Takfir mutlak ini takfir lepas. Kita bicara tentang perbuatan-perbuatan yang menjadikan seorang menjadi kafir, keluar dari Islam. Ini adalah takfir mutlak. Kita bicara lepas tentang perbuatan-perbuatan yang menjadikan seorang dia bisa keluar dari Islam. Adapun takfir muayyan, ini mengkafirkan seseorang dengan perbuatannya, sehingga mentakyin seseorang. Kita menunjuk dengan jelas seseorang dia kafir dengan perbuatannya. Maka ini perkara yang sangat bahaya, dan ini perkara yang sangat rumit, karena di sana harus terpenuhinya syurut dan hilangnya mawani, penghalang-penghalang. Dan ini ada pembicaraan tersendiri, tapi itu perlu kembali selalu kita ingatkan pada diri kita bahwa takfir mutlak itu tidak melazimkan takfir muayyan. Kalau kita bicara tentang takfir mutlak, tidak berarti pelakunya langsung bisa dikafirkan. Karena untuk mengkafirkan pelakunya membutuhkan ini terpenuhinya semua syarat dan hilangnya berbagai macam penghalang. Kemudian kemarin kita telah masuk pada pembicaraan tentang al-wa'u anwa'ul kufli akbar, macam-macam kekafiran yang besar. Yang pertama yaitu ini kufru takdzib, kekafiran yang disebabkan karena pendustaan. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam ayat, wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahum alaysa fi jahannam maswa lil kafirin. Allah katakan, waman adlamu, siapakah yang lebih zalim? Artinya tidak ada orang yang lebih zalim mimman kadzdzaba bil haqqi mimman iftara 'ala Allahi kadziban, dibandingkan dengan orang yang mereka mengada-adakan kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Au kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahum, atau dia mendustakan kebenaran ketika kebenaran itu sampai kepadanya. Alaisa fi jahannam maswalil kafirin, bukankah jahannam itu adalah tempat kembalinya orang-orang kafir? Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ayat ini Allah tegaskan di antara kedzaliman yang paling zalim, orang-orang masuk dalam adlamul zulmi, orang melakukan kedzaliman yang sangat besar. Yang pertama adalah orang yang mereka berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dia mengada-adakan kedustaan terhadap Allah taala. Caranya bagaimana? Di antaranya adalah dia mengaku bahwa dia mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, padahal dia tidak mendapatkan wahyu. Ini berdusta atas nama Allah taala. Sebagaimana para nabi-nabi palsu dan orang yang mengaku dirinya nabi, yang dia mengaku-ngaku mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai zaman kita ini terus selalu ada. Terus selalu ada. Dan mereka ini yang masuk di dalam dajjalun kadzabun, para dajjal dan para kadzab. Dia mengaku-ngaku mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang seperti ini hukumannya adalah dibunuh setelah dia diberikan kesempatan bertaubat dan tidak bertaubat. Kemudian yang kedua, di antara bentuk dia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia membuat kedustaan sebagaimana Allah katakan yaktubuna alkitab bi aidihim, dia menulis kitab dengan tangan-tangan mereka. Kemudian dia katakan hada min indillah, ini adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dia tulis dengan tangan dia dan dari karangan hawa nafsu dia. Lalu dia katakan kepada orang awam, kepada orang-orang yang tidak tahu tentang hakikat agama, hadza min indillah, ini adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ini juga perbuatannya a'immatud dalal, para pemimpin yang menyesatkan. Du'atun ala abwabi jahannam, ini perbuatannya para dai-dai yang mengantarkan kepada jahannam. Dia membuat ajaran-ajaran palsu, membuat ajaran-ajaran palsu tentang ajaran agama ini, baik dengan cara meriwayatkan hadith-hadith palsu, memproduksi hadith-hadith palsu. Dan ini dalam sejarah dilakukan oleh para zindiq, orang-orang munafik berat, yang dia membuat riwayat yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal itu adalah riwayat buatan sendiri. Dan itulah yang para ulama kemudian katakan dengan hadis maudhu, hadis palsu yang tidak ada asal usulnya, sehingga dia telah berdusta atas nama Allah atau atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perbuatan zalim yang sangat besar karena berkaitan dengan dia berdusta atas nama Allah ataupun berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahum. Dia mendustakan kebenaran ketika telah datang. Dia mendustakan kebenaran ketika telah datang kebenaran itu. Ikhwati billah, orang-orang yang mereka mendustakan kebenaran, mendustakan rasul yang datang, itu sesungguhnya yang mendustakan zahiran wa batinan. Zahir batin mendustakan nabi itu jarang. Sesungguhnya sangat sedikit. Kenapa? Karena kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kedatangan para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu rata-rata semuanya membawa atau Allah sertakan padanya mukjizat. Dan mukjizat ini dari kata-kata mukjiz artinya yang melemahkan. Sehingga semua yang dianggap hebat pada zamannya itu akan rontok dan akan dilemahkan dengan keberadaan mukjizat yang Allah sertakan kepada nabi dan rasul. Sehingga orang-orang tahu sesungguhnya bahwa utusan itu adalah benar. Dia tidak berdusta. Dia benar. Dia membawa mukjizat yang tidak bisa dikalahkan dengan apa yang terhebat pada zamannya. Oleh karena itu, ikhwan, mukjizat itu biasanya Allah berikan yaitu sesuatu yang paling top, yang paling mengungguli perkara yang paling top pada zamannya. Mukjizat itu perkara yang melemahkan sesuatu yang paling top pada zamannya. Contoh, di zaman Nabiullah Musa alaihi salatu wasalam yang dianggap paling tren dan paling top dan dibanggakan apa, ikhwan? Sihir. Sihir. Sehingga Fir'aun ketika ingin menghancurkan Musa, Fir'aun mengumpulkan tukang sihir dari seluruh penjuru Mesir untuk benar-benar menghancurkan Musa. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabiullah Musa sesuatu yang benar-benar menghancurkan sihirnya para tukang sihir, dan para tukang sihir tahu persis bahwa apa yang dibawa Musa bukan sihir. Bahkan sampai membuat para tukang sihir justru kemudian berbalik beriman kepada Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Yang paling tren di zaman Nabiullah Isa apa, ikhwan? Tabib, kedokteran, pengobatan. Dan Allah SWT berikan pada Nabiullah Isa sesuatu yang tidak bisa dilakukan dokter paling hebat pada zamannya. Bahkan termasuk diantaranya menghidupkan orang yang mati biiznillah dengan izin Allah SWT. Sehingga tidak akan mungkin ada tabib di zamannya yang bisa mengungguli mukjizat yang Allah berikan kepada Nabiullah Isa. Yang paling tren di zaman Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa, ikhwan? Syair. Syair. Sehingga mereka suka berlomba-lomba dengan atau berlomba syair, mengadakan perlombaan syair seperti mereka tiap tahun kumpul di pasar Ukas untuk melihat siapa yang paling top syairnya dan terpilih menjadi kabilah yang terhormat. Dan Allah turunkan Al-Qur'anul Karim yang meluluh lantakkan semua kehebatan syair pada zaman itu. Sehingga tidak ada yang mereka bisa menandingi yaitu kehebatan Al-Qur'anul Karim. Dan para pakar-pakar syair tahu bahwa Al-Qur'an bukan syair. Ini mukjizat, mau dikatakan mukjiz. Oleh karena itu sesungguhnya mereka untuk tampil kufur, ini kufur takdzib, dalam pengertian mendustakan lahir dan batin, itu sangat jarang sekali. Karena mereka sungguhnya sangat mengerti, mereka sangat mengenal tentang benarnya Rasul karena disertakan oleh Allah mukjizat. Akan tapi ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, yang banyak terjadi itu yang sekarang kita masuk, yaitu kufur yang kedua, yaitu kufrul iba wal istikbar ma'a tasdiq, yaitu kufur yang disebabkan karena sombong, angkuh dan sombong, enggan untuk menerima dan sombong, bersama dengan dia membenarkan. Kufurnya Fir'aun, kufurnya Yahudi, kufurnya Iblis, ini semuanya ikhwan rata-rata kufur iba wal istikbar ma'a tasdiq. Mereka adalah orang-orang yang kafir tetapi sesungguhnya membenarkan apa yang datang dari Allah, apa yang dibawa oleh Nabi dari mukjizat atau kedatangan Nabi tersebut, karena telah dikenal. Iblis tidak mengingkari tentang Allah Ta'ala sebagai Al-Khaliq, dan Iblis tidak mengingkari tentang perintah Allah Ta'ala, tidak mengingkari, tidak mendustakan, maksudnya tidak mendustakan bahwa Allah, bahasanya Allah memerintahkan Iblis, Iblis meyakini tentang Allah Ta'ala, Iblis meyakini Allah Al-Khaliq yang menciptakan. Tetapi apa yang mendorong Iblis untuk tampil kafir? Iba wastakbara, iba wal istikbar. Sebagaimana ayat yang beliau bawakan di situ, wa idh qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Wa idh qala lil malaikah, ketika Allah mengatakan kepada semua para malaikat agar mereka sujud kepada Adam, fasajadu, semua malaikat sujud, illa iblis, kecuali iblis. Dan iblis bukan dari bangsa malaikat, tapi iblis, kata Allah, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Iblis adalah dari bangsa jin, dia fasik, dan dia yaitu durhaka kepada Rabbnya. Kana minal jinni fafasaqa, dia di kalangan jin dan dia tampil fasik, sehingga illa iblis, ilahnya itu namanya, kata ulama adalah ini al-istina muqati, al-istisna itu pengecualian yang muqati, yang terputus. Dia bukan dari kalangan malaikat. Lalu Allah sebutkan tentang dimunculkannya iblis, dan dikatakan bahwa iblis dulu asalnya adalah sebagaimana para malaikat yang memiliki kesalehan, kepatuhan kepada Allah Ta'ala, yang kemudian menjadi kafir karena menentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis dia enggan untuk sujud kepada Adam dalam rangka memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia enggan menetapi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wastakbara, dan dia sombong, angkuh, dia merasa besar, merasa lebih baik. Ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Kalau penyakit ini sudah merasuk ke dalam setiap hati kita, ikhwan, bahaya. Saya lebih baik dari dia, dan ini nanti dampaknya bisa kemudian menolak setiap kebenaran yang datang kepada dia, yang datang dari orang yang dia anggap lebih jelek daripada dia. Ini penyakit yang pertama kali merasuk dalam diri iblis, yang dari situ kemudian muncul kesombongan dan keangkuhan, sebagaimana iblis telah menunjukkan sikap yang demikian. Ikhwati billah rahimani rahimakumullah, di sini iblis membenarkan itu perintah Allah Ta'ala, dan iblis meyakini tentang Allah Ta'ala, tapi iblis dikatakan kafir karena mendurakai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sampai pula kita keblinger sebagaimana keblingernya pemikiran seorang profesor, walaupun profesor, dia katakan bahwa iblis dia akan menempati surga yang paling tinggi karena tauhidnya iblis sempurna, karena iblis adalah makhluk yang tidak mau sujud kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang ini lebih tinggi daripada iblis. Mungkin iblis akan berguru pula pada orang tersebut. Ikhwati billah rahimani rahimakumullah, ini pemikiran yang tersebar, yang muncul dan tersebar, dan kemudian banyak beredar dan banyak ditiru oleh orang yang semisal dengannya. Iblis Allah katakan wa kana minal kafirin, makhluk yang kafir disebabkan karena mengingkari, menolak dan enggan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama dengan itu dia tasdik membenarkan. Yahudi kafirnya kepada kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma tasdik. Bersama dengan itu dia membenarkan nabi. Sesungguhnya dia membenarkan karena kenabian Rasulullah SAW telah dikenal di dalam Taurat dengan sangat rinci. Bahkan Allah menggambarkan pengenalan mereka tentang Rasulullah SAW, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka di dalam mengenal Rasulullah itu seperti mengenal anak kandungnya sendiri. Sangat kenal. Ciri-cirinya kayak apa, di salah telah mereka dapatkan itu dalam kitab Taurat mereka. Tapi falamma ja'ahum ma'arufu kafarubi. Tapi justru ketika telah datang Rasul yang mereka kenal dari kitab Taurat itu, kafarubi, mereka itu kemudian mengingkari kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulunya mereka masya Allah, bahkan mereka mengancam-ngancam orang Madinah, Aus, suku Aus dan Khazraj. Kalau mereka mengancam, di antara yang mereka ancamkan itu, nanti kami akan berperang bersama dengan nabi yang terakhir memerangi kalian. Tapi ketika nabi itu muncul, ternyata bukan dari Bani Israel, tapi dari Bani Ismail, kafarubi, mereka justru mengingkarinya. Sehingga pengingkaran Yahudi ma'at tasdiq, dan sesungguhnya mereka membenarkan apa yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, dan orang Yahudi perwatakannya begitu sangat lihai. Dari membenarkan langsung mendustakan. Dari memuliakan langsung menghinakan. Contoh, waktu Abdullah bin Salam masuk Islam, Abdullah bin Salam bilang kepada Nabi, ya Rasulullah, bicaralah dengan orang Yahudi, bagaimana pendapat mereka tentang saya, Abdullah bin Salam. Yang Abdullah bin Salam ini waktu belum masuk Islam adalah ulamanya Yahudi, pendetanya Yahudi, dan mereka sangat menghormati, sangat memuliakan. Kemudian Abdullah bin Salam masuk Islam setelah menyaksikan wajah Nabi, laisa biwajhin kadhib. Waktu itu Nabi sedang dikupengi para sahabat di Madinah. Kemudian Abdullah bin Salam ikut ingin melihat penasaran tentang orang itu yang diberitakan sebagai nabi. Lalu dia lihat wajahnya, kata Abdullah bin Salam, laisa biwajihin kadib, mukanya itu bukan muka orang pendusta. Qutibillah, firasatnya orang alim yang saleh itu sering benar. Dia melihat orang terkadang udah punya firasat yang bagus. Oh, ini sawangane raine rai pendusta, rai penipu, itu orang bisa baca ketika dia punya firasat yang bersih. Abdullah bin Salam dia bilang, "Oh, ini bukan wajah pendusta." Dan kalimat yang pertama kali beliau dengar, kalimat yang sangat indah dari Nabi, itu kalimat yang pertama kali didengar oleh Abdullah bin Salam dari lisan Nabi yang mulia. Apa itu? Ayuhannas aqsus salam wa at'imut ta'am wasilu bil arham wasalu bil laili wa nasuniyam tadkhulul jannata bis salam. Wahai manusia, sebarkan salam. Sebarkan salam kepada manusia, baik yang Anda kenal atau yang tidak Anda kenal, selama dia muslim, absus salam, sebarkan salam. Yang kedua, wa'atimut ta'am, berilah makan manusia. Sukalah ngasih makan. Suka ngasih makan itu, ikhwan, adalah min akhlaki ahlil jannah. Termasuk di antara akhlaknya ahlul jannah. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi. Mereka adalah orang-orang yang suka ngasih makan dari hal yang dia senangi. Ngasih makan juga pakai catatan, makanan yang termasuk dia senangi. Ada orang suka ngasih makanan tapi udah tinggal dibuang. Kira-kira sudah 3 hari tinggal masuk tong sampah. Daripada masuk tong sampah, masuk perutnya santri. Dilempar ke santri. Udah tiga hari tinggal buang aja. Kalau ngasih mestinya waktu sedang senang-senangnya, masih fresh, masih baru, masih bagus, dia senang untuk menikmati, kasih. Itu tanda keimanan. Di antara tanda iman, dia ngasih apa yang dia sukai. Dan ini perlu belajar. Ini perlu belajar. Termasuk kita ngasih-ngasih itu perlu belajar. Jangan nunggu antum saya kalau sudah kaya. Alhamdulillah, kadang orang itu sudah kelihatan semakin kaya tapi tambah bakhil. Tambah bakhil. Karena dia tahu cari duitnya itu susah. Masa harus kemudian sudah kumpul, sudah dikumpulkan pakai keringat, pakai tenaga, pakai waktu, habis begitu kumpul dia buang gitu aja. Dia anggap ngasih itu buang. Mukmin enggak? Dia harus belajar bahwasanya ngasih itu adalah nyimpen harta dia sendiri. Nyimpen harta dia sendiri. Dan tidak suka ngasih makan, ikhwan, itu akhlaknya ahlun nar. Masalakakum fis saqar. Apa jawabannya, ikhwan? Yang dibaca imam kita tadi apa? Masalakakum fis saqar. Apa? Sebab kami tidak termasuk orang yang salat, ya Rabb. Wahai malaikat, aku tidak termasuk orang yang salat. Wa ma kunna nahuddu 'alal miskin, wa la kunna nahuddu ta'ama 'alal miskin, dan aku bukan pula orang yang suka memerintahkan orang untuk memberikan makan. Antum kalau enggak suka ngasih makan, paling enggak merintah-merintah orang ngasih makan. Ngasih makan orang. Atau bahkan antum suka ngasih makan dan suka merintahkan orang juga ngajak ngasih makan. Di antara akhlaknya ahlun nar, tidak suka menghasung, tidak suka menyemangati orang ngasih makan. Kemudian wasilul arham, dan sambunglah silaturahim. Yang paling utama orang tua. Yang paling utama, yang pertama orang tua. Bagaimana anak itu yang paling program, yang paling pokok itu menyenangkan, membahagiakan hati orang tua. Dengan apa yang bisa antum lakukan? Pokoknya hati orang tua senang, selama bukan perbuatan maksiat tentunya. Kemudian kerabat-kerabat. Dan silaturahim itu ikhwan bukan hanya datang. Kalau Anda punya duit, kalau Anda orang yang kaya, silaturahimnya bukan sekedar datang aja, hanya sanggup dengkul saja. Kadang-kadang Masya Allah orang kaya datang ke kampung, gak bawa apa-apa, mulihnya itu blindot, bawa macam-macam, dibawa itelo, bawa apalagi, orang kampung bawa macam-macam, bawa ini semuanya. Dianya orang kaya datang gak bawa apa-apa. Kata Nabi sebenarnya bukan orang menyambung silaturahim. Kalau dia datang pada orang miskin, bawa. Antum biasakan kalau silaturahim ada yang dibawa, walaupun kecil, paling enggak hadiah. Tahadu, tahabu, salinglah memberikan hadiah, maka akan menumbuhkan ya ini cinta kasih di antara kalian. Wasallu bil-laili wa nasuniyam, dan tunaikan salat malam saat manusia sedang tiarap, tertidur lelap. Maka bangunlah, tunaikan salat malam. Dan Nabi kita mewasiatkan kalau bisa salat malam itu jangan ditinggalkan walaupun hanya satu rakaat. Satu rakaat habis salat isya bacanya pakai kul huwa tu ina atoina, ringan atau berat ikhwan? Tapi susah. Kalau dia tidak programkan susah. Walaupun satu rakaat hanya pakai kul hu atau ina atoina, susah. Agar kita masuk bagian dari orang yang menghidupkan sholat malam, paling tidak lakukan sholat malam walaupun dengan hal yang paling ringan. Tentu nanti ada program peningkatan. Kalau Anda begitu, kata Nabi, tadkhulul jannata bissalam, Anda akan masuk surga dengan penuh sejahtera, kesenangan, keselamatan. Ini kalimat yang pertama kali dengar oleh Abdullah bin Salam. Lalu dia masuk Islam, intinya begitu. Kata Abdul Salam, ya Rasulullah, coba tanyakan pada orang Yahudi tentang saya, bagaimana jawabannya. Dan dia gak ngetok dulu, sembunyi dulu. Kata Nabi, wahai orang Yahudi, apa pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Abdaluna wa khairuna wa ibnu khairina wa ibnu abdalina. Orang terbaik kami, orang yang paling mulia kami, anak yang terbaik, anak yang paling mulia di antara kami. Pujiannya setinggi langit. Bagaimana kira-kira kalau Abdul bin Salam masuk Islam? Hasyanillah, enggak mungkin. Abdul bin Salam keluar. Silakan keluar ya Abdul bin Salam. Keluar, dia menyampaikan tentang keislamannya. Apa kata Yahudi? Syarruna ibnu syarrina, orang jeleknya kami, anaknya orang jeleknya kami. Baru ganti menit, sudah langsung dia ya ini berubah total. Itulah orang Yahudi, pandainya bersandiwara, sehingga pandainya soal tipu-tipu, dan kalau nipu sangat meyakinkan. Itu orang Yahudi. Ini Khan, kita sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang bidillah. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.